Lamlei sangkamunara leoleda silam pangala mangkami di luasamu leoledi babasa putangan da silam pangala le su misiran dalangi rono bulun nasalam badana potamba solana maka tubuh nusankara kita kanda marindi padiona patak timbu tunduna pendiusan saradi ko sandi sunda de ya indole ke di sanggarani sendota ngana langi menara iya kiana leo leo mundu batatana indo le dun dun du du na leo lepa na le dun dun buaku Tina lendurina bina liuliti titi undu salam dau ola itu sauleba tu malenggo lenggo dondo salako mani sae pangame ku tanadiosa nebanua sambako marepe-repe nakua